Sometimes when the world's not on your side. Pendengar, perbincangan serius dikemas dalam suasana santai bersama para pakar di bidangnya. Hadir untuk Anda dalam Bincang RDS. Selamat mengikuti. At the mountain so high, through the tears in your eyes. أطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي. وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. وارفعوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. لا تلينوا للأعادي، لا تهونوا للعوادي. أعلنوا في كل نادي أنكم صحب محمد. أنكم صحب محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga disambung siarkan di 101,4 Hits FM Solo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di kesempatan pagi kali ini kita masih bisa untuk berjumpa kembali dalam program Bincang IT. Dan saya Mas Faruk ya akan menemani Anda sebagai pemandu acara sampai nanti pukul 10:30. Tentunya kita juga akan menghadirkan narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio RDS FM, ada Ustaz Junaidi Alfan yang akan memberikan materi trik tentang dunia IT. Baik, langsung aja kita sapa beliau, Ustaz Junaidi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya. Di kesempatan kali ini kita membahas tentang apa ini Ustaz? Kita masih mau melanjutkan tentang pembahasan kita yang lalu tentang Maktabah Samilah. Maktabah Samilah itu ya. Maktabah Samilah ini penting karena ini merupakan aset yang perlu kita sikapi dengan baik dan kita manfaatkan dengan baik pula. Baik. Ya, itu ya tentang Maktabah Samilah ya di Samilah. Oh iya. Maktabah Samilah ya, maaf. Ya. Ya, nanti silahkan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Ustaz Junaidi bisa langsung saja via telepon 765-1818 atau juga bisa melalui SMS di 081-226-170-777. Dan mungkin bagi Anda pendengar yang mendengarkan melalui radio streaming, Anda juga bisa ikut bertanya ya, berinteraksi dengan Ustaz dengan cara posting saja di Facebooknya RDS FM ya. Insya Allah nanti ada status terbaru di situ, Anda bisa komentar di situ untuk bertanya dengan Ustaz Junaidi. Baik, untuk mempersingkat waktu kita persilakan kepada Ustaz Junaidi untuk menyampaikan materinya. Tafadhal Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma amma ba'du. Para pendengar RDS yang berbahagia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat, terutama nikmat sehat dan waktu kita yang luang. Waktu kita yang sangat bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan di dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pelita Islam yang beliau bawa, dan alhamdulillah pelita itu kini menjadi pelita hati kita, sehingga dengan itu kita bisa menapaki jalan yang benar, bisa membedakan mana yang hak dan yang batil. Pendengar yang berbahagia, melanjutkan apa yang minggu yang lalu kita sampaikan lewat forum ini, sedikit mengulas tentang Maktabah Samillah yang merupakan sebuah aplikasi berbasis Windows, bahkan sekarang semenjak dihandle oleh Maktabah Raudhah di Madinah sudah dirilis versi iPad-nya, versi iPhone, yakni pada versi Maktabah Samillah 3.48. Saya merasa penting untuk kembali menyampaikan ini karena aplikasi ini begitu sangat berharga, begitu vital, dan merupakan sebuah solusi yang luar biasa untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Di mana yang menjadi keistimewaan secara khusus bahwa Maktabah Samillah ini didevelop atau dibangun untuk tujuan wakaf bagi kaum muslimin di seluruh dunia, yang tentunya untuk menjawab persoalan-persoalan yang menjadi kendala bagi kaum muslimin terkait dengan kepemilikan literatur atau kitab-kitab turos. Dan adanya Maktabah Samillah yang dibangun sejak tahun 2005 oleh Dr. Nafi selaku programmernya, ini belajar dan diproyeksikan dari aplikasi-aplikasi atau program-program perpustakaan yang sudah ada sebelumnya, tetapi dengan adanya perpustakaan sebelumnya yang bersifat statis. Jadi tidak ada peluang bagi user untuk menambah buku atau melakukan pembuatan database secara mandiri sesuai dengan kecenderungan keilmuannya. Itu tidak didapatkan pada program-program yang sebelumnya ada. Nah, Maktabah Samillah ini diperuntukkan bagaimana seorang talib, seorang siswa, seorang talibul ilm itu bisa melakukan pembuatan database secara mandiri, bisa ngedit dan lain sebagainya. Ini yang menjadi keistimewaannya. Dan alhamdulillah pada sampai saat ini di versi poin 3.48 yang secara resmi dirilis oleh website resminya itu sudah memiliki database lebih dari 65.000 kitab. Yang kalau kita beli secara fisik ini bisa sampai 3 miliar. Ya. Nah, itu. Oleh karena itu saya kira bagi para aktivis, bagi para ustaz mungkin tidak terlalu asing kalau Maktabah Samillah, bahkan bisa jadi aneh kalau seorang ustaz yang punya laptop atau aktivis tapi dia tidak punya Maktabah Samillah gitu. Ya. Nah, maka kesempatan ini perlu kita angkat kembali untuk menyampaikan informasi, barangkali di antara kita belum ada yang belum kenal atau mungkin yang sudah kenal tapi belum jauh. Ya. Yes. Maka intinya seperti tadi keistimewaannya, ya, Maktabah Samillah itu dibagikan secara gratis dan diupdate secara berkala. Kemudian kita bisa melakukan semacam kustomisasi baik database ataupun yang lainnya, atau mirip dengan Wikipedia yang bisa kita melakukan upload data sendiri ataupun yang lainnya, istilahnya customize atau bisa dikatakan sebagai program yang open source. Saya kira itu ya sebagai prolog tentang tema kita, yakni Maktabah Samillah. Ya. Ya, baik ya, itu mendengar Ades dimanapun Anda berada. Sudah dijelaskan ya tentang Maktabah Samillah. Bagi Anda mungkin yang belum paham ataupun ada beberapa yang ingin ditanyakan, silakan saja. Kita tunggu via telepon 765-1818 atau juga di SMS di 081-226-170777. Anda juga bisa untuk bertanya melalui Facebook ya, dengan cara lihat saja komentar maaf lihat saja status terbaru Facebook RDSFM. Anda bisa untuk menulis komentar di situ untuk bertanya dengan Ustaz Junaidi. Baik, kita akan menunggu Anda sampai nanti pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat, dan kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi yang berikut. 107,7 RDS FM. واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد Masih dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Baik pendengar, kita masih bersama Ustaz Junaidi di program Bincang IT RDS FM. Ya, masih di tema yang sama tentang pentingnya Maktabah Syamilah. Baik, ini sudah ada beberapa SMS masuk Ustaz, kita bacakan dulu atau ada materi selanjutnya nih Ustaz? Langsung aja bacakan dulu. Baik, kita langsung bacakan SMS dari Anda. Dan sebelumnya bagi Anda yang ingin bertanya dengan Ustaz Junaidi, silakan saja bisa melalui telepon 765-1818 ataupun bisa juga melalui SMS di 081-226-170-777. Atau mungkin bagi Anda yang mendengarkan via streaming, Anda juga bisa bergabung di Facebook ya. Di komentar saja di situ, silakan untuk bertanya dengan Ustaz Junaidi. Ya, kita langsung aja ke SMS dari Abu Alif di Solo. Ustaz, ya, apakah Maktabah Syamilah itu bisa di-download di Android Ustaz atau di Galaxy Yong? Matur nuwun. Ya. Kalau secara resmi dari pihak Maktabah Syamilah, dia tidak mendevelop di Android saat ini, masih belum. Tetapi ya, kalau di iPad, iPhone sudah. Maka nanti bisa masuk aja ke website resminya www.samilah.ws. S-H-A-M-A-L-A samilah.ws. Itu nanti sudah ada di sana. Tetapi pihak ketiga yang membuat aplikasi untuk Windows juga, ya maksud saya untuk Android, itu sudah ada. Bahkan kalau saya banding-banding dengan yang pembuatannya sendiri, ini cukup bagus. Ya, itu nanti keywordnya, kalau mau cari di Android, tulis saja ini, Maktabah Hadis. Nah, nanti Maktabah Hadis dalam bahasa Arab ya, Maktabah Hadis, nanti akan keluar Maktabah Hadisnya secara khusus. Jadi hanya berbicara tentang persoalan hadis, kalau enggak salah ada sekitar 18 kitab hadis yang ada di situ. Ini sudah saya uji coba, ternyata proses setnya itu cukup cepat, sangat cepat gitu. Nah, nanti barengan dengan Maktabah Hadis itu nanti ada ngeling langsung di situ dan Maktabah Syamilah. Nah, kitabnya itu juga bisa kita download secara secara mandiri nanti, tergantung kekuatan internet kita. Yang jelas itu sudah lebih dari 6.000 judul kitab yang ada di dalamnya. 6.000 itu sekitar 40 sampai 50 ribu jilid kalau dalam bentuk ini. Itu sudah tercover, sudah kita bisa sudah bisa kita baca lewat Android ya. Ini makanya inilah teknologi betul-betul memberikan sebuah solusi yang sangat praktis. Jadi misalkan kita mau ngisi, kalau ustadz-ustadz atau cari tentang apa, ada yang terbetik dalam benak kita, ini suatu amalan apa gitu kan, kita perlu referensi kan. Konsekuensi kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu, sebenarnya kita harus mengembalikan semua persoalan itu kepada literatur itu. Nah, lucu sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi pada saat yang sama kita tidak memiliki literatur. Nah, salah satunya Maktabah Syamilah ini merupakan sebuah rujukan, sebuah solusi yang sangat cepat, tepat di dalam proses eksplorasi data, khususnya yang terkait dengan persoalan-persoalan keagamaan. Karena yang di dalamnya adalah kitab-kitab klasik ya. Tapi walaupun begitu, kita juga bisa sebenarnya memasukkan data-data lain ke dalam maktabah Samira itu sesuai dengan keinginan kita. Baik itu video, data dalam bentuk dalam berbagai formatnya, itu bisa kita masukkan sendiri. Tapi khusus untuk yang ini, itu bisa kita lakukan pada versi Windows-nya. Sementara kalau untuk versi iPad atau versi Android masih belum bisa. Saya kira seperti itu ya. Jadi sekali lagi silakan antum kalau di masih app apa namanya Play Store, Google Play maksud saya, itu masukkan keyword maktabah hadis. Insyaallah langsung ketemu. Nah itu ya. Semoga bisa bermanfaat informasi dari Ustaz Junaidi. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, maktabah Samillah ya apa ini? Maktabah Samillah apakah hanya untuk kalangan ustadz dan santri pondok saja? Bagaimana dengan yang masih awam dengan Arab gundul, Ustaz? Apakah ada yang terjemahan bahasa Indonesia? Jazakumullah. Ya, memang kalau maktabah Samillah ini untuk mereka yang sudah bisa bahasa Arab. Tetapi kalau untuk yang berbahasa selain Arab itu memang tidak terakomodasi di situ. Maka kemudian itulah yang menjadi keprihatinan saya juga. Sejak tahun 2005 saya juga ngoprek maktabah Samillah yang saya sebut dan Al-Kubro itu. Sebenarnya basicnya atau latar belakang awalnya itu adalah dari maktabah Samillah. Tapi kan gini. Kalau bagaimana istilahnya, orang awam bisa jadi alim sementara tidak ada fasilitas ke sana. Ya contohnya tadi, nah itu kan hanya untuk ustaz aja ya, yang ustaznya aja yang pintar, tapi bagaimana awam jadi pintar kalau dia tidak ada fasilitas untuk ke sana. Dari situlah lalu saya terjemahkan. Tapi waktu itu yang saya terjemahkan adalah menu-menu programnya misalkan kayak malaf itu apa artinya, itu kan file, kemudian dan macam-macam semua insya Allah mudah. Walaupun memang database masih dalam bentuk aslinya, hanya saat kita develop, saya develop itu bagaimana intinya orang yang awam pun yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun, yang tidak bisa baca kitab sekalipun, tapi bisa paham kitab gitu loh. Nah itulah kemudian saya melakukan sebuah langkah-langkah. Pertama, saat kita membaca buku itu ada dua hal di situ, ada dua fasilitas yang saya siapkan. Pertama, kamus digital yang sudah terintegrasi. Artinya saat kita membaca, lah ini artinya apa? Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, belajar bahasa Arab misalkan alhamdulillah, alhamdu itu apa gitu kan, tidak paham itu. Harus cari akar kata dulu. Misalkan kalau di kamus itu harus cari akar kata dari Hamada, katakan gitu, Hamida dan seterusnya. Nah itu nanti kan sulit bagi orang yang tidak ngerti belajar bahasa atau yang tidak pernah belajar tata bahasa gitu. Maka saya memasukkan di dalamnya kamus yang terintegrasi. Begitu kita baca, saat ada kalimat yang tidak kita paham atau kata yang tidak kita paham, tinggal arahkan kursornya, maka langsung akan muncul artinya. Nah ini memudahkan. Itu dalam tiga bahasa. Ya, bahasa Arab sendiri, bahasa Inggris, terus bahasa Indonesia. Jadi nanti kalau misalkan ada kata-kata apa, arahkan kursor, terus nanti tekan ALT, lalu nanti akan muncul semua makna katanya. Jadi tidak, dan di situ tidak perlu cari akar kata. Itu yang pertama secara secara kamus begitu. Kemudian yang kedua, saya siapkan di situ fasilitas translator. Ya, saat ini yang saya pandang translator yang paling akurat khususnya untuk ke berbagai bahasa dunia itu Google. Nah di situ sudah saya linkkan dengan Google Translate. Walaupun dalam hal ini saya perlu kasih penegasan dan catatan bahwa kita tidak boleh sepenuhnya percaya kepada mesin, apalagi yang terkait dengan bahasa. Mesin ini tidak punya zauk, istilah, tidak punya rasa. Ya, dia pokoknya literate banget gitu. Cuman paling tidak alurnya sudah ketahuan. Walaupun kita tidak harus menelan penuh apa yang diterjemahkan oleh mesin, ya, karena khususnya bahasa-bahasa agama, bahasa Al-Quran dan hadis, saya katakan, saya simpulkan, Google Translate itu awam terhadap itu. Bahkan Allahu a'lam bishawab, ya, ada misi apa atau tidak, tapi yang jelas pernah saya melakukan translator, translasit kan dari Arab ke Indonesia. Misalkan la ilaha illallah itu. Itu malah pernah diterjemahkan oleh Google itu haleluya gitu. Nah, ini kan satunya. Misalkan kayak yang lainnya lagi, kalau itu menyebut nama orang Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, itu diterjemahkan secara letter-letter. Kalau Ibnu Hajar ya anak batu gitu. Ibnu Katsir ya banyak anak-anak banyak kayak gitu. Itulah mesin ya. Makanya sekali lagi memang kita dibutuhkan untuk ya kita sendiri tahu mengerti. Tidak boleh menyerahkan sepenuhnya terhadap teknologi, kemajuan teknologi. Karena teknologi ini bersifat atau harus kita sifati sebatas alat bantu. Tidak sepenuhnya kita harus kerahkan ke situ gitu. Ini yang perlu kita catat. Jadi karena mentang-mentang teknologi, kita menguasai teknologi, terus kita serahkan sepenuhnya. Teknologi harus selalu kita sikapi sebagai alat bantu. Ya, tidak boleh sebagai segala-galanya. Saya kira seperti itu ya. Makanya bagi siapapun yang awam, yang penting menginginkan untuk belajar, maka sekarang ya dengan adanya alat bantu teknologi ini sangat-sangat sekali memudahkan. Ya. Ya, baik itu ya. Semoga bisa bermanfaat jawaban dari Ustaz Junaidi tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mas Manis di Tulung. Ustaz, anak awam soal Maktabah Samillah, gimana cara membuka atau membaca Maktabah Samillah? Alamat alamatnya gimana ini maksudnya Maktabah Samillah? Alamat websitenya mungkin ya. Oh ya, alamat websitenya gimana ini Ustaz? Ya, alamat websitenya bisa antum saya eja ya. Ya. Ya, www tadi. Ya. Terus Samillah itu tulisannya S H A M A L A .ws. WS. Itu klik aja insyaallah nanti akan keluar, nanti bisa di-download. Tapi kalau antum mau download, paling downloadnya itu hanya sekedar apa namanya interface saja, bukan keseluruhan dengan database. Karena databasenya yang paling minim yang 15 giga. Tentunya kalau kita download secara dengan komputer kita atau dengan kapasitas internet kita itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi kalau memang butuh, saya punya banyak filenya atau mungkin di toko-toko sudah ada menyertakan hadiah atau semacam bonus DVD Maktabah Samillah itu ada. Tapi di tempat saya sendiri insya Allah kalau mau download atau mau, bukan mau ngopi bisa. Ya. Nah, itu kalau kesulitan. Ya, baik ya. Itu ya. Untuk Anda yang bingung nyari apa namanya Maktabah Samillah, bisa dengan cara mudah nyeng ngopi punya Ustaz. Iya, boleh seperti itu. Kemudian ini Ustaz dari siapa ini? Dari Abu Mu'in di Ban Mati. Ini bertanya di luar tema, enggak apa-apa Ustaz ya? Enggak apa-apa. Ya. Ustaz, saya punya masih awam komputer, alhamdulillah sudah bisa beli laptop walaupun agak bureng tampilannya. Bagaimana aku bisa mendapatkan Maktabah Samillah untuk program laptopku? Afan, mas aku masih buta tentang komputer, baru bisa buka dan tutup saja. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Ya tadi kalau apa namanya? Kalau membutuhkan aplikasi-aplikasi, sebenarnya banyak banget ya, banyak banget aplikasi-aplikasi gratisan yang bisa kita download di internet. Seperti misalnya kalau katanya ada buku-buku digital, ada pustaka78.com itu. Nah, di sana itu pustaka gratis 78 kalau nggak salah .com. Itu dia banyak banget memuat buku-buku baik Islam umum dan lain sebagainya, sangat banyak. Saya barusan tadi buka, perkembangannya sudah sedemikian luar biasa. Sejak beberapa tahun yang lalu saya pernah buka juga, kemudian pernah tutup. Tapi sekarang pustaka gratis 78 itu banyak sekali yang memuat buku-buku yang bermanfaat. Nah, itu bisa kita download di situ. Itu salah satunya tadi ya. Kalau misalkan Maktabah Samillah tadi karena memang bahasa Arab, mungkin begitu kita kebentuk, ini semua kok bahasa Arab, sementara kita tidak punya kemampuan untuk membacanya, mungkin membuat kita malas ya. Gitu, apalagi harus download. Tapi prinsipnya kalaupun menginginkan Maktabah Samillah tadi, kalau bisa datang ke tempat saya, nanti saya kopikan untuk ininya, untuk apa namanya programnya, terus kita instalkan sekaligus, nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau untuk yang lain-lain banyak, yang penting sering-sering aja. Misalkan searching di Google, cari dengan keyword e-book gratis, itu banyak banget ada di situ. Tafsir Ibnu Katsir dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Ya, silahkan banyak-banyak searching aja. Dan apa yang kita inginkan sebenarnya di rimba maya itu sangat banyak sekali. Tinggal kita pilih mana yang cocok dengan kebutuhan kita. Ya, gitu. Ya, baik, gitu ya. Jadi banyak sekali ya di internet ya Ustaz ya, ya. Tentang e-book. Kemudian kita ke tema selanjutnya ya Ustaz ya. Ya. Dari Adi di Jogja, Ustaz, bagaimana menggunakan IT untuk kepentingan bisnis bagi para pemula mengenai teknologi, Ustaz? Ya, mungkin ya. Fungsinya IT untuk bisnis itu ya, untuk pemula ini gimana ini, Ustaz? Ya. Ya sebenarnya teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk semua kebutuhan kita, ya, untuk semua kebutuhan kita. Hanya kadangkala kita mungkin nggak begitu paham secara teknisnya. Ya, misalnya gini, kalau berbasis teknologi, bisnis berbasis teknologi misalnya, itu secara full menggunakan teknologi atau IT, misalkan komputer, itu bisa. Misalkan dengan cara bisnis online. Nah, dan bisnis online ini kita bisa memiliki produk sendiri atau kita hanya semacam sebagai broker gitu. Hanya sebagai jasa bagi orang yang memiliki produk. Sering saya sampaikan di forum ini, di media ini, salah satu contoh seorang di Surabaya itu ada ya, orang yang punya bisnis online, dia tidak punya produk, tetapi di depan rumahnya itu ada toko elektronik gitu, ada toko elektronik. Lalu dia bikin blog tentang jenis-jenis barang-barang elektronik ya, barangkali agak langka juga di toko-toko, jarang ditemukan di toko-toko gitu. Maka kemudian dia foto jenis-jenis produk itu, terus diberi deskripsi, penjelasan, gambar-gambarnya yang menarik gitu. Maka kemudian jika ada orang yang datang ke situ, nah di situ juga disebutkan kontak personnya, kemudian mungkin kontak person berupa online-nya, YM-nya atau mungkin Skype dan lain sebagainya, itu ditampilkan semua. Nah, ada kasusnya orang yang transaksi kan, dia kan tidak punya produknya, cuma punya gambar gitu. Nah, ada orang nelpon, saya butuh produk yang ini gitu. Maka kemudian oh dia bilangnya, oh sebentar, saya cek di gudang. Pura-puranya di gudang, padahal sebenarnya nanya di depan, toko di depan, ada nggak produk ini? Oh ada, dia bilang, ada, silahkan transfer. Begitu transfer, maka tentunya dengan ongkos kirimnya, plus dengan ongkos kirim, dia transfer, terus dia belikan di depan rumahnya, di toko depan rumahnya, lalu dia kirim. Ini sekali lagi tanpa modal, modalnya cuma online, modalnya cuma blog, ya. Padahal blog itu sendiri udah gratis gitu. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan secara optimal dan maksimal, maka teknologi itu betul-betul bisa memberikan solusi yang luar biasa. Ya, tinggal bagaimana kita mau belajar. Prinsipnya kalau kita mau belajar, insya Allah bisa. Ya, apalagi buku-buku yang misalkan bagaimana bikin blog, mulai dari blog yang sederhana sampai bagaimana bikin blog yang membuat blog itu sebagai mesin uang, itu sudah ada, sering saya sampaikan juga dalam kesempatan seperti ini ya. Saya kira begitu ya, tentang nanti dikerucutkan aplikasinya di bidang apa gitu. Baik ya. Ya, itu ya luar biasa ya jawaban ya. Dari Ustaz Junedi. Silakan bagi Anda ingin bertanya, masih ada waktu sampai nanti pukul 11:30 waktu Indonesia bagian barat ya, dan kita tunggu via telepon 765-1818 atau juga via SMS di 081-226-170777. Atau bagi Anda yang mendengarkan melalui radio streaming, Anda juga bisa ikut bergabung juga di Facebook ya, di RDS FM Solo. Silakan aja komentar di situ ya, insya Allah akan kita bacakan. Dan sebelum kita berlanjut ke atensi dari Anda selanjutnya, kita jeda dulu dengan beberapa informasi yang berikut ini. 107,7 RDS FM. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المال وابذلوا كل الغوال وارفعوا دين محمد Media Dawah Syariah 107.7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar, kita masih bersama Stojunedi di program Bincang IT RDS FM. Dan kebersamaan kita masih sampai nanti pukul 11.30 atau 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, kita lanjut ke SMS dari Anda. Ini sudah ada beberapa SMS yang masuk ya. Langsung aja kita bacakan dari siapa ini, dari hamba Allah. Ya, assalamualaikum Ustaz Junedi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, Ustaz, kalau saya buka YouTube pakai BlackBerry itu kok munculnya tulisan WiFi, ini maksudnya gimana nih Ustaz? Ya, mungkin bisa diperjelas lagi Ustaz. YouTube pakai BlackBerry munculnya WiFi gitu ya? Oh ya, itu gini, kalau kita ngakses data-data yang berat, misalnya video ya, video itu kan termasuk data yang berat, karena video itu kan kumpulan dari stack audio dan video sendiri, nah, sehingga dia berat, paling berat. Nah, kalau kita menggunakan atau mengakses data yang berat tadi dengan 3G itu kan tidak kuat gitu loh, tidak mengcover, tidak mengcover, sehingga dibutuhkan WiFi. WiFi itu logikanya gini. Kalau kita di Indonesia itu kan menjadikan infrastruktur internet kita ini berbasis wireless. Berbasis wireless, padahal wireless itu relatif tidak stabil. Relatif lebih tidak stabil gitu ya. Makanya untuk mengakses atau ngangkat aplikasi-aplikasi atau data-data berat, tentunya menggunakan wireless ini seperti 3G gitu ya, atau apalagi GPRS, 8G dan sebagainya, ini tidak mampu gitu. WiFi itu walaupun wireless memang, tetapi kan dia aksesnya ke kabel, apakah pakai kabel FO ya, fiber optik ya, ini merupakan media yang paling bagus untuk transmisi datanya. Nah, dia bisa gitu ya. Nah, itu maksudnya gitu. Jadi intinya kalau kita mengakses data yang berat, kalau misalkan defaultnya sekedar email dan teks biasa, itu dia bisa menggunakan 3G dari GSM-nya itu ya, maka dia tidak masalah. Tapi begitu berat kayak YouTube, maka dia otomatis minta untuk akses ke WiFi, begitu ya. Ya, itu ya. Jadi itu mungkin aksesnya nggak kuat gitu ya, Ustaz ya. Kalau menggunakan akses GPRS ataupun 3G dari GSM-nya itu nggak kuat, sehingga otomatis dia di defaultnya itu dia begitu. Oh, ini sekian. Kalau di iPad itu gini, kalau kita mendownload lebih dari 50 mega, maka otomatis dia akan pindahkan ke ini, ke WiFi. Karena kan jaringannya ada dua, jaringan 3G menggunakan GSM-nya, yang kedua adalah WiFi-nya. Nah, WiFi ini diasumsikan akses ke FO atau ke Telkom, Speedy misalkan kayak gitu. Karena kan lebih stabil. Jadi seperti itu. Baik. Kemudian kita ke SMS selanjutnya, ini dari Toto di Kebak Keramat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, boleh ngopi martabah samilahnya dan alkoholnya dan membutuhkan berapa giga Ustaz? Ya, ini boleh enggak Ustaz, dan membutuhkan berapa giga? Ya, monggo Ustaz. Kalau martabah samilah yang saya punya dan itu yang memang saya dapatkan dari sana asli dalam bentuk DVD, bukan saya download atau bukan ngopi dari tempat lain, itu resmi yang dibuat dalam bentuk DVD itu 15 giga untuk maktabah samilahnya. Kemudian kalau Al-Kubro sendiri butuh minimal 100 giga. Nah, maktabah samilah ini termasuk menjadi bagian kecil dari Al-Kubro, karena Al-Kubro itu mengandung, namanya aja Al-Kubro, jadi mengandung banyak sekali apa namanya aplikasi atau program-program yang proyeksinya pokoknya begitu masuk di Al-Kubro ini kita butuh apa saja sudah ada di situ gitu. Intinya kan begitu. Iya. Kalau di Maktabah Samila kan ya memang hanya satu. Nah, kenapa Maktabah Samila masuk di Al-Kubro? Karena salah satunya yang tidak didapatkan di program yang lain ada di Maktabah Samila. Salah satu contoh, kalau di Maktabah Samila kita bebas untuk melakukan kustomisasi terhadap database, kemudian data-data yang kita ingin masukkan ke dalamnya itu bisa, sementara di program-program yang lain tidak bisa. Tetapi kelemahannya ya, dengan adanya kemudahan semacam tadi ya, kustomisasi itu, maka jika orang ingin melakukan sebuah penyelewengan atau memutarbalikkan dari data-data literatur yang di dalam Maktabah Samila itu sangat mudah. Maka inilah yang perlu kita waspadai bareng, sehingga saya sarankan untuk Maktabah Samila ini agar betul-betul mendapatkan dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena khawatirnya jangan-jangan di dalamnya sudah diputarbalikkan sementara kita tidak tahu. Ya. Dan itu sangat mungkin. Dan ini juga yang menjadi kampanye saya istilahnya, bagaimana sisi positif dari teknologi ini terus tidak terlena sisi negatifnya yang harus kita waspadai, salah satunya itu kan sangat berbahaya. Karena 5 atau 10 tahun ke depan kita tidak lagi akan mengenal kertas. Semua sudah dalam format digital. Dan inilah yang menjadi kampanye dunia saat ini yang namanya Go Green Paperless itu. Kita menuju kepada dunia hijau, kemudian kita meninggalkan kertas. Salah satunya memang itu sudah konsekuensi. Kalau kita hijau, otomatis kita harus meninggalkan kertas. Karena kertas ini kan dari pohon-pohonan. Nah, kalau semakin banyak menggunakan kertas, berarti akan semakin banyak menebang. Kan seperti itu. Ya. Baik ya. Ya. Sebelum kita lanjutkan ke SMS selanjutnya, kita akan dengarkan dulu kilas informasi pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dengan rekan reporter yang sudah ada dan siap di meja berita. Baik, kita akan kembali lagi setelah kilas informasi. 107,7 RDS FM. واسبقوا ركب المعالي حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد Media Dawa Syariah 107,7 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Baik, pendengar, kita masih di Bincang IT ya bersama Ustaz Junaidi, dan silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih kita tunggu sampai nanti pukul 11:30 waktu Indonesia bagian Barat. Via telepon kita tunggu di 081-226-170-777, via SMS ya maksud saya, di 081-226-170-777 atau via telepon 765-1818. Baik, kita lanjut ke SMS ya Ustaz ya. Kita ke SMS dulu, ini dari hamba Allah ya. Ustaz, bagaimana cara jadi hacker untuk berjuang di jalan Allah ini Ustaz? Karena banyak orang yang banyak menghina Islam di internet. Nah, ini gimana Ustaz? Tanggapannya ini. Ya. Menjadi hacker ya. Iya. Kalau saya secara pribadi, saya kira begini, artinya kalau ada sesuatu yang membuat orang itu meremehkan kita gitu, termasuk kita dihina, yang perlu kita introspeksi kepada kita, apakah memang hal itu layak kita terima gitu loh. Nah, kalau layak kita terima, maka kita harus merubah. Kita dari diri kita harus kita rubah. Bagaimana agar penghinaan seseorang itu tidak layak untuk kita? Kan mereka memandang orang menghina kita atau meremehkan kita atau apapun, karena sekali lagi mereka memandang kita ini istilahnya lemah, tidak punya apa-apa, miskin dan lain sebagainya. Hal-hal yang memang layak untuk dihina gitu loh. Nah gitu kan. Nah ini sekali lagi, tapi ini sekali lagi pribadi saya, prinsip saya. Oleh sebab itu kita harus merubah, mulai merubah diri kita. Ya, merubah diri kita sehingga kita tidak layak untuk dihina. Misalkan kita punya izzah, kita punya kekuatan, maka orang lain akan hitung-hitung juga menghina kita. Sehingga menurut saya solusinya, kita tidak perlu terlalu menyerang balik gitu tanpa memperbaiki diri kita dulu. Ya. Nah, salah satunya ya stigma-stigma itu karena memang misalnya oh kalau kaum muslimin itu kumuh misalkan. Ya karena mungkin dilihat tidak menjaga kebersihan, tidak seperti halnya contohnya kalau misalkan dalam sebuah negara, ya konon saya belum pernah langsung juga kayak di Singapura itu bersih gitu. Tapi kalau masuk ke Indonesia kumuh gitu dan lain sebagainya, katanya seperti itu. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka oh orang Indonesia yang biasanya kumuh dan lain sebagainya kan gitu, atau oh, orang Indonesia dan lain sebagainya kan, macam-macam lah stigma-stigma itu. Maka itu harus kita rubah, harus kita rubah. Itu mungkin yang perlu kita pahami, sehingga kita harus melakukan perbaikan terus terhadap diri kita tanpa mungkin secara sporadis kita menyerang balik gitu. Ya itu kita perbaiki dulu. Walaupun misalkan ya, contohnya gini, mereka banyak melakukan penggiringan opini tentang kondisi kaum muslimin. Nah kita tentunya harus menyeimbangi dengan hal yang sama. Contohnya kita harus membuat berita yang berimbang sesuai dengan mereka gitu. Jika mereka mengatakan begini karena mereka menyerangnya lewat media, maka kita lakukan dengan media pula. Bukan mungkin hanya langsung menyerang situsnya untuk menghack mereka gitu loh. Gitu. Tapi prinsipnya kalau masuk ke dalam jadi hacker itu banyak panduannya gitu. Antum cari aja di Google itu gimana jadi hack itu ada itu ya. Tapi yang secara pribadi dan ini sekali lagi merupakan prinsip saya, maka jika bagaimana kita tidak layak dihina, sehingga kita harus membangun izzah kita, membangun kekuatan diri kita, dimulai dari kita sendirilah gitu. Ya saya kira begitu. Iya, gitu ya dari Stadion ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Kemudian di SMS lagi ya. Ustaz, apakah hacker itu bisa diacak, Ustaz? Dilacak maksudnya. Abu Amir, syukran. Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Iya. Bisa. Bisa ya. Ya, bisa. Jadi gini ya. Kita ini di dunia ini, saya katakan tidak ada sejengkal tanah di muka bumi ini yang tidak terdeteksi. Bahkan di dalam perut bumi pun tidak ada sesuatu yang tidak kelihatan. Ini dengan kecanggihan teknologi, terutama yang mereka yang sudah memiliki satelit. Nah, satelit ini bisa memantau seluruh permukaan bumi, bahkan dia bisa menembus sampai dalam perut bumi. Ya. Amerika contohnya, dia tidak perlu harus datang ke Solo misalkan hanya untuk melihat ada apa di bawah kaki kita ini, di dalam perut bumi kaki kita ini ada apa. Mereka dengan satelitnya sudah mampu melakukan deteksi itu. Ya. Apalagi misalkan kalau yang terhubung dengan internet, ini IP-nya, identitasnya ini dari mana, jam berapa, detiknya, itu semua bisa kedetek gitu. Di mana saja bisa kedetek gitu ya. Hanya persoalan misalkan gini, oh tadi di menggunakan IP komputer ini. Nah, IP komputer ini ngaksesnya nanti ke telkom mana, misalkan server mana gitu, itu ketahuan semua itu. Ini seperti di dalam anu ya, di dalam akuarium gitu. Kelihatan semua gitu. Sangat transparan semua. Hanya persoalannya nanti kalau misalkan oh, si A ada di RT ini tadi ngakses menggunakan warnet ini misalnya. Dia memang saat itu betul di situ, cuman kan berikutnya nanti dia lari kemana. Nah ini kalau sudah di posisi dunianya ini kan serba terbatas. Ya. Sudah terbatas enggak tahu, dia sembunyi di belakang tembok enggak tahu. Tetapi kalau di dunia maya semuanya itu transparan gitu. Semuanya ketok gitu loh. Gitu. Makanya mungkin kalau ada kok ada hacker yang tidak ini apa namanya? Tidak ketangkap misalkan. Yaitu karena dia sudah berada di dunia nyata di mana lagi-lagi keterbatasan dunia nyata itu di balik tembok aja enggak kelihatan. Tapi kalau dia misalkan di dunia maya, apalagi mungkin menggunakan handphone, kemudian dideteksi oh nomor handphone ini berada di posisi mana, di koordinat berapa, itu bisa kedetek gitu. Ya. Makanya kita harus hati-hati ya menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang notabene perangkat-perangkat ini dikuasai oleh mereka. Ya, termasuk handphone kita. Kita sembunyi di manapun padahal sebenarnya kita ngantongi mata-mata mereka. Ya, ngantongi apa namanya? Spy mereka gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Makanya sebenarnya kalau kita berbicara masalah teknologi ini sangat penting kita pahami ya. Kalau kita mau berkompetisi secara fair, maka kita harus tahu karena mereka juga menggunakan teknologi gitu. Jangan karena kita terus marah terus kita mau hack gitu. Ya nanti ketahuan. Ya. Kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Ya itu ya. Semoga penjelasannya bisa bermanfaat untuk Anda. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Ustaz. Ya. Bolehkah minta alamatnya karena saya ingin minta aplikasi pendidikan buat anak saya yang TK. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ya, gimana nih? Ya boleh ya. Ya alamat saya yang pas itu di Gang Melon ya. Kurang lebih ancar-ancarnya sebelah timur Asrama Putri Pondok Ngerukin nanti ada Masjid Muhtadin. Nanti cari nomor 15 Gang Melon. Itu di situ ada Aflaha Collection itu tempat saya atau di situ juga ada Alwusto Digital Publishing itu tempat saya. Ya monggo nanti ke sana tapi kalau mau ketemu saya harus kencan dulu ya karena saya tidak biasa jarang kadang-kadang di rumah itu sebentar-sebentar terus keluar gitu. Iya. Baik ya itu ya. Jadi bisa saja tapi menghubungi dulu ya kalau bisa ya. Ya boleh ya. Baik. Kemudian ke SMS selanjutnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ini saya dari Sukoharjo Tawangsari. Apakah tablet Cina IMO itu harganya 700 atau harga di bawah 1 juta? Itu apa bisa diisi belajar bahasa Arab Al-Quran Ustaz? Ya, gimana Ustaz? Ya. Tablet yang di bawah 1 juta. Sekarang ada apa namanya tablet-tablet yang semakin murah ya. Semakin murah harga di bawah 1 juta itu juga sudah lumayan bagus gitu. Nah saya memang sengaja dengan memanfaatkan semakin terjangkaunya harga untuk gadget gini, tablet-tablet seperti ini itu dengan kecanggihannya tentunya ya. Maka saya bikin Al-Kubro itu dalam versi tablet. Sudah saya bikin juga dalam versi iPad gitu. Nah di situ sudah bikin strukturnya sehingga orang mau belajar tentang apapun persoalan-persoalan keagamaan, misalkan Al-Quran mulai dari nol, mulai beriqra itu sudah saya masukkan ke dalamnya, termasuk mau explore misalkan kita mau cari tentang Ibrahim itu dalam Al-Quran berapa kali atau disebut di mana saja, terus tafsirnya apa dan sebagainya yang terkait dengan itu bisa dilakukan. Hadis juga alhamdulillah saya bukan sekedar kitab 9 imam yang sudah masuk tapi sudah 12 bahkan 15 kitab hadis sudah bisa kita masukkan. Itu dengan hanya tablet itu yang kemarin saya sempat uji coba tapi mereknya Track ya, itu yang harga 900 itu sudah cukup bagus dan artinya udah lancar gitu. Tapi kalau harga itu tetap ada pengaruhnya terhadap spek ya. Artinya tetap aja rumus apa namanya harga itu tidak bohong, itu mempengaruhi speknya. Kalau mau menginginkan performa yang betul-betul baik, memang harganya yang agak mahal itu juga lebih nyaman dipakainya. Artinya saat loading datanya itu tidak terlalu lama. Kalau yang murah-murah itu biasanya saat kita klik-klik harus nunggu dulu beberapa saat baru keluar seperti itu. Tapi prinsipnya kalau sekedar bisa gitu ya. Baik ya itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian satu lagi nih Ustaz. Ustaz, ana ayat dari Sragen. Ana kalau masuk net dengan HP kok sering putus dengan peringatan memori penuh, Ustaz. Itu memori apa ya, Ustaz ya? Biasanya itu memori di ini, karena kan saat kita akses internet itu dia masuknya ke internal memorinya, ke handphonenya gitu. Sehingga perlu aplikasi-aplikasi yang langsung diinstal kalau di komputer, di C-nya, di sistemnya itu dihapus gitu, hal yang tidak perlu dihapus. Itu biasanya seperti itu ya. Maka nanti biasanya ada pengaturan juga, itu bisa pengaturan bagaimana saat download data itu tidak masuk di C-nya atau di sistem, tapi bisa masuk ke SD card. Silahkan dijelajahi ya di HP-nya untuk pengaturan penyimpanan data seperti itu. Baik, ya itu ya, semoga bisa dipahami untuk Anda yang bertanya. Innamal Islam quwwah wa jihadun wa futuwah. Innamal Islam quwwah wa jihadun wa futuwah wa nizamun wa ukhuwah wa ittiba'un li Muhammad. Baik, Ustaz, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ini mengulang tadi, ini di Facebook juga ada yang bertanya, apakah Maktabah Syamilah itu bisa diinstal di tablet, Ustaz? Ya, itu mungkin bisa dijelaskan ya kembali, Ustaz. Saya ulang kembali bahwa Maktabah Syamilah bisa diinstal di Android, tablet Android, dan di iPad atau iPhone, itu bisa. Makanya silahkan masuk ke website resminya, nanti ada linknya. Oh ya, ya, ya, baik. Ya, ini ada telepon masuk, Ustaz. Kita tunggu dulu ada siapa ini. Ya, terputus ini SMS-nya. Teleponnya maksud saya. Ini ada yang masuk lagi. Ada siapa ya, kita tunggu. Ini baru diangkat oleh Mas Fatah di operator. Ya, nampaknya terputus kembali. Baik ya. Saat ini karena jam duhur jatuh pada pukul 11.24, mungkin bisa disimpulkan kembali apa saja perbincangan kita di kesempatan kali ini, Ustaz. Ya, pada sesi terakhir ini perlu saya garis bawahi bahwa Maktabah Syamilah yang menjadi bahasan kita kesempatan ini adalah sebuah aplikasi yang perlu kita sikapi dan perlu kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena data atau database yang menyangkut literatur keislaman sangat banyak sekali, sehingga nilainya kalau kita beli fisiknya itu, jika kita beli fisik kitabnya itu bisa sampai 3M itu. Ya. Tapi ini digratiskan untuk kita, maka sayang sekali kalau ini tidak kita manfaatkan. Ya walaupun mungkin kita belum bisa bacanya, tapi paling tidak ini aset. Mudah-mudahan kalau kita orang tua yang sekarang belum bisa, tapi besok anaknya bisa memanfaatkan itu. Amin. Karena ini merupakan sekali lagi aset besar bagi umat Islam untuk mewujudkan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah secara konsekuen. Saya kira itu, mudah-mudahan dalam kesempatan ini bisa memberikan pencerahan, dan jika ada salah saya mohon maaf, dan segala dosa kita beristighfar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar BS di manapun Anda berada, berhubung ini waktu duhur jatuh pada pukul 11.24 ya, jadi kita cukupkan sampai di sini dulu kebersamaan kita di program Bincang IT bersama Ustaz Junaidi. Dan saya Muhammad Al-Faruq yang bertugas, mohon undur diri dari indra dengar pendengar RDS FM semuanya. Mohon maaf jika banyak kata yang salah dan tidak berkenan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tak ada problem tanpa solusi. Bincang RDS membantu Anda menemukan solusi bagi problema Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita ikuti program selanjutnya, RDS FM Solo, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.